وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati dan dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita maturkan syukur kumateng Allah atas pemberian nikmat dan pertolongan sehingga kula kali panjenengan saged kempal ngaos wonten menika masjid. Mugi-mugi saya sedrawu sing ngiringaken dipun sepura susane kali Gusti Allah. Dipun rahmati kali Allah, dipun paringi ilmu sing manfaat, dipun senengaken kalian Allah uripe donya akhirat. Kados Gusti Allah menengaken tiang-tiang ingkang diridhoi dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Para hawuh nerusaken pengaosan kitab Irsadul Ibad sing tasih tutup bab fadli salatil maktubah. Bab jelasnya fadilah, keugunaan, keutamaan salat yang di fardhu. Qala dawu sapa Allah taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata sak temene salat. Salat itu ialah dalam bahasanya. Innas salata sak temene salat kanat ono sapa salat 'alal mu'minina kanggene ing atase bagi orang-orang mukmin ana iku kitaban adalah kewajiban aima prudon tegese barang sing dipardhokno diwajibno mauqutan kang ditentokno waktune aimu qadaron tegese wis dikira-kirakno ditentukan apa waktuha waktune salat. Para hadirin, arti salat lek terjemane sembuh salat ngoten dicara Jawana niku artine ndonga. Ndonga niku nggih jejaluk. Tapi salat ini ana sing jejaluk utawa ndonga iku secara khusus. Sing kula kale panjenengan dikongkon njaluk, carane donga ditentukan oleh Allah. Agar yang kita cinta itu memenuhi kebutuhan kula kale panjenengan. Maka donga niki adalah muftatahatun bitadbir. Salat ini ialah doa yang dimulai dengan pembukaan dengan takbir Allahu Akbar. Wa muhtatamatun bitahdzib taslim. Dan disudahi ditutup marine niku tengeri lek wis maca salam. bisyara itu dengan beberapa, dengan ketentuan-ketentuan. Mulai takbir, ditutup salam ngonekumang, jeruni ono coro-coro tertentu. Bisyara itu maksusoh. Dengan cara-cara gerakan yang tertentu. Maka doa yang dimulai dengan takbir dan dipungkasi kelawan salam dengan bacaan dan gerakan yang telah diajarkan oleh Nabi, itu dikatakan sholat. Terus sholat ini menjadi nama donga sing model ngoten niku. Krono sholat itu tadi niku wau sampun ditentokno waktune, fala tuakhkharu, mongko ora kena diakhirno, diundur anhu, adoh metu teko waktu sing ditentokno. Lek sampai ngundur ya kedusan. Ya, kedusan, dosa niku bukan merupakan ancaman nanggene Gusti Allah. Pencinten kula kalih panjenengan, kula kalih panjenengan wayahe dikeki ku mangga gelem teko. Ya, akhire sing wayahe kula kalih sampean dikeki gak teko iku mang engko uripe dadi soro. Ngerti? Timbule ngoten. Wa qala lan dawu sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing ipodo iman, wong sing ngaku agamane Islam, KTP-ne Islam, terus gelem nglakoni sembahyang. Lho wong wis apik ngene iki mang, sik diaranno ambek Gusti Allah. Mindaniyo wong sing gak apik. Iya. Saking emane Gusti Allah teng kula kali panjenengan. Wong sing wis Islam, sing lakoni sembahyang, sing wis gelem ngaji, latul hikum, ojo nganti ngelalekno kum ing sira kabeh. Apa sing ngelalekno amwalukum, urusan donya lan urusan duit. Urusan-urusan yang ber gandengan utawa sing ujung-ujungnya ana hubungane ambek duit. Olehmu nyambut gawe, olehmu kon iku manggolek duit. Wala auladukum, semono uga ojo nganti nglalekno nang ngene kon olehmu saaken, olehmu kepingin nyenengno anak. Kon seneng anak, kon ngeman anak, ojo nganti nyeneng no anak, ngeman anak iki mang, sampai lali ngedono anak, ngedono dunyo, andikrillahi saking eling nanggene Gusti Allah. Sing dimaksud dikrillahi onten ayat niki, miturut ulama mufassirin geniku as-shalawati al-khamsi. Geniku pelajaran dan praktek tentang sholat sing limang waktu. Terusane ayat niki, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. lek sampe olehmu saaken nang anak, olehmu nyenengno anak, sampe anakmu iki mang kancrit utawa kurang pengertiane tentang salat, sehingga dhek iku mang gampangno salat, apapun kehidupan sing kon capek, dadi kon iku mang wong sing pejabat pengaruh, dadi kon iku mang iso ndadekno anakmu duwe pangkat penggawean sing mapan sugih, dadi apa ae wis tetep kon iku mang dadi wong sing getun rugi nelongso. Iya, yeah. Nelongso. Praktek yang ada sak niki, praktek sing ono lho nggih. Lekne wis kapan arek niku menginjak sekolah SMP, niku ono Bangil lho. Wonten Bangil. Bangil niki terkenal kota kota apa? Santri. Nggih ya. Krono kurang santri ku kurang keren digenti. Kota ono apa? Kota burdil. Lele wis Bangil iki kota burdil, tandane wong sing ana ngene iki ono kedo. Kedonyan. Iya. Yeah. Enan di Bangil kota santri ambek kota burdil. Nun. Lek kula enak kota santri ae wis gak dame. Gak ngoyo. Uripe tentrem cukup. Iya. Yeah. Tapi lek jenenge kota bordil, kegiatan bisnis riwa-riwi. Ngarepe masjid rame, masjide suhung. Sedakoe akeh, sing nyicak masjid iki lho kirim tok. Kenek-kenek wong ngene, kok sembayang titip po aku ngoten arep. Koyo-koyo niku bener. Iya. Kota Bangil. Lek wis kapan duwe anak sekolah tingkat SMP? Ya bener alhamdulillah. Arek niku lek SD iku mang disekolahno TPQ sampai khatam Al-Qur'an. Iya. Alhamdulillah. Sembayange ya wis bener. Lho, kari ngeterno tok, ngetak tok. Ngaji yo. Mari ngono sembayang. Lho lek wis tingkat SMP wong tuwa niku siji maneh. Sing ditak niku les belajar sekolah apa sing mari ngatamno Quran wingi? Les. Nggih ya. Sampe delok pengajian-pengajian niku. Sepi. Lek buka les wong tuane niku lho. Maghrib isa ono embong ngenteni anake les. Kuatir apa? Kuatir gak lulus. Apapun sing sampean capek tentang anak iki, lek anak uripe gak sampe gatekno sembayang, rugi-rugi. Getun-getun sampean. Getun wis. Sing ngomong Gusti Allah. Iya, sampe delok ngene sejarah. Dalam sejarah niku ini Al-Quran mulai zaman biyen sampai bakal teko menungso iki. Contone iya, contone Nabi Allah Ibrahim bareng dikongkon pindah teko Mesir soge lho Nabi Ibrahim niku sembarang ono si Ibrahim lek pancen kon iki mang olehmu sedako golek ridoku tinggal dunyamu. Kon pokoke nang ngetan wis. Golek ana ngene iki ana jenenge Baitullah. In jenenge Ka'bah. Digoleki bareng kepethuk Ka'bah, gletek. Ya Allah, koyo ngene aku kate dikongkon ana kene. Ka'bah iki ana nisore gunung, gununge watu. Tonggo gak ono kanan kiri, gak ono belas, wiwitan gak ono. Ya iso ono kene iki Ibrahim kon tak kongkon. Ya napa semboyane Nabi Ibrahim? Inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Gusti, kula deleh anak niki. Meskipun gene-gene tidak menjanjikan kehidupan yang begitu enak. Tanaman gak ono, tonggo gak ono. Dalam pikiran niki lek menungso dilekono mati anak gue. Jari Nabi Ibrahim ya napa? Yok nopo mawon pun kulo penggawean, yok nopo mawon urip, yok nopo mawon keluarga, yok nopo mawon Rabbana liyuki masolah. Kulo nurut sampean. Sing penting kulo titip teng panjenengan anak bojo niki onten pundi mawon saged sembahyang. Lha lek sisa sembahyang ya apa? Burine sampean njaluk. Waj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Meskipun gak duwe penggawean, duwe gak suge, rajin sembahyang, wong sekitar sak donya iki welaso kabeh. Welaso kabeh nang anak putuku iki. Ana endi ae krana anak putu kula ni panjenengan iki ngedenga sembahyang, diterima dan dihormati. Dadi jan iku jamane Nabi Ibrahim. Dijelaskan nabi gini Gusti Allah wonten gini surat An-Naml. An-Naml iku apa? Surat An-Naml iku cerita tentang semut. Apa? Gini An-Naml niku ceritane semut. Semut niku ngomong. Ngomongnya semut iki dikrungu ambek Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu adalah nabi sing soge, penguasa yang kuat, keramat sembarang ono. Lek kepingin nguasai donya jarene wong Yahudi, wong Nasoro, golek ono sikepe Nabi Sulaiman. Apa sikepe? Lek wong ahli akik jarene Nabi Sulaiman iku duwe akik Sulaiman. Lek wong sing duwe keris, golek ana kerise Nabi Sulaiman. Lek wong doyan dhuwit, golek ana dolar sing gambar Nabi Sulaiman. Ya, kabeh. Wong lek kepingin ngono iku mang gletek. Wong Yahudi ngomong, "Dik doyone Nabi Sulaiman iku duwe akik." Oleh ono. Ono ndi? Ono nisore singgasane lunggone Nabi Sulaiman iku. Sakniki ono ngene Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa direbut. Wong gara-gara. Diceritakno ambek Gusti Allah. Nabi Sulaiman sing koyok ngono iku mang dalam surat An-Naml. Buri-burine diceritakno ambek Gusti Allah. Ya apa pengakuane Nabi Sulaiman? Innama umirtu an Buddha rabbahadihil balda. Sakjane yo. Aku dadi sugih kaya ngene iki dudu tujuanku. Dudu prediksiku, dudu tujuan hidupku. Aku gak karep kaya ngene. Lah kok iso kon dikeki kaya ngene? Ngene ya. Aku biyen urip iki dipesen ambek bapak. Wis nak urip iki sing penting kon iku mang nyambut gawi yo, ngengero, nyembao, nanggene rabbahadihil balda, sing duwe dunya iki. Kono repono gini Indonesia, ojo nyambut gawi nang sopo, nyambut gawi nanggene presiden. Kok iso? Allah diharoma presiden iku sing kuwasa ono Indo. Nih, sambung kaya ngono lagi ya. Lah masuk ah. Lek kon cedek presiden, ana ndiae dikeki kon. Krana sing nguasai Indonesia. Lha iki enggak. Wis ta nyambut gawe yo ngengero nang jene sing duwe donya iki. Rupane Gusti Allah. Alladzi harramaha. Gusti Allah iku mang sing reksa. Sing ngudidaya nang jene donya kabeh iki. Panas, adem, angin, gempa, kabeh iku gak terjadi dengan sendirinya kabeh iku atas izin Gusti Allah. Dudu karepe dhewe dudu. Dari fenomena alam iku lak tandha-tandhane ya. Iya, sebab raimu iku mang urip ana ngene donya. Sak karepe dhewe bumi ne pegel. Iya, pegel mboten sujud nang Gusti Allah. Gusti ya napa? Kula niki taat tenggene panjenengan. Dadakno sing kula ladeni niki cek kurang ajare teng panjenengan. Mboten kiyat kula Gusti. Kon lak tak kongkon ibadah nang aku wae. Kon gak usah bales apa jari aku. Enggih Gusti, tapi kula tak watuk mawon. Watuk o. Muni sambat ngoten tok niku lho. Menungsone niku wis gak karo-karuan. Gununge meledos. Cuacana tidak menentu. Ekstrim. Padahal niku suarane alam nalikane wadul nang Gusti Allah. Niku sik sambate tok niku. Dorong gerake. Umpama wong niku sik sambat tok. Dorong gebrak meja. Lek gebrak meja buyar. Walahu kullu syai. Pesene Nabi Sulaiman dipesenane bapake. Sing kon ngengeri iki manggo sembah iku duwe sembarang kalir. Duwe sembarang kalir. Wa an aku naminal muslimin lan aku dipasrah dipesen maneh. Wis ta, lek kon ibadah ngengir nang ngene pangeran sing duwe donya sing kaya ngono sing duwe sembarang kalir iku mang, glundunga wis. Wong kon sembayang, sembayango, aja mikir aku sembayang duwe jekne apa? Wong ngerti pangeran iku ngerti. Tibane kuncine Nabi Sulaiman niku duduk krana akeh, duduk krana apa? Tibane teko sembayang ngono iku mantok dikai luar biasa kaya ngono akeh. Lho sampai di mana? Gatine Nabi Sulaiman nang gene sembayang. Sehingga diberi kaya ngono iku mang pantes. Iki kabeh gawe ngukur sembayang kula kali sampean. Diceritakno ana gini surat Naml niku wau. Iya. It uridot alaihi safinatul jihad hatta tawarat bil hijab. Londah kelakuane Nabi Sulaiman. Oleh gatekno nang sembayang. Nalikane mari dhuhur dhek iku mang dikongkon perang dikongkon ngumumno sapa sing gelem ngekeki bantuan gawe nyerang nang gene Raja Balkis. Teko wong-wong niku wae. Sing teko napa? Safinatul jihad. Kuda-kuda yang bagus. Jaran sing larang sing kena digawe perang. Iya. Jaran siji perang niku wau sak wonge sak bekakase. Lek didol nilainya sama dengan 40 jaran biasa. Lho bantuan niku teko diterima kabeh di Sulaiman. Noto iki. Wah, lek aturane ngene, pasukan perang kaya ngene, ga ono sing ngalano Raja Balkis model ya apa ilang wis. Delok tentara ngene tok iki wedi. Tekondi dikirim Gusti Allah. Malaikat-malaikate Gusti Allah. Saking senenge mempersiapkan perang niku lah ibadah. Iya. Wong iki perintahe Gusti Allah ya, Wan. Iya. Dadakno ya napa? Sembayange tertunda. Tertunda sampai hatta tawarat bil hijab. Sampai mesurup. Ya Allah. Kate surup. Durung sembayang. Asar sembayang. Allahu Akbar. Salam Gusti. Kula niku wau telat gara-gara. Delok persiapan jaran sing api-api ngeten iki. Niki sing lalekno tenggene kula. Blei kabeh. Sodakono. Piro regane aja mbahas rego. Iki sing garai ngedono aku nang ngene Gusti Allah. Ngoten lho. Lek kula kali sampean duwe semangat kaya ngono urip iki nang gati donya ngene iku dikeki ambek Gusti Allah kaya Nabi Sulaiman. Iya. Gusti Allah iku dodono ngene lho caraku iku. Wong kula kali sampean kadang-kadang ana karnaval, prei sembahyang ngadakno. Ana apa? Peringatan Isra Mi'raj panitia prei sembahyang. Padahal peringatan Isra Mi'raj. Ya Allah. Nyambut gawe rame titik sembayange diundur. Kate kaya Nabi Sulaiman ya repot. Iya. Kabeh niku pesen nang kene anake. Kaya rahasiate dalam riwayat Nabi Luqman. Luqman Al-Hakim niku lho, kan nonton nah surat Luqman. Oleh delek katene neloni ae wacana surat Luqman, anakmu bisik kaya surat Luqman. Lek dituturi gangel, mboten ya. Apa yang dipesankan ana ngene kono? Tirun aja kon maca-maca. Ya napa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Nak, kon iki nak penerusi bapak. Dunyane bapak. Kabeh kita ngene kono ngene kon kabeh. Kon lek kepingin sugih kaya bapak iki dudu krana pinter nyambut gawe ini. Sing penting urip iki aja nganti tiru-tiru kelakuane wong sing di luar Islam. Dalam segala hal. Aqimis shalah jarene Nabi Luqman. Nak kon urip ana ndiae. Nyambut gawe opo ae? Ojo sampai ngremen nobab sembahyang. Ya. Kabeh niki sing dipesen mulai biyen coba sembahyang to. Sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikei sembahyang niki adalah sebagai sarana mikrote kula kali sampean omong-omongan nang ngene Gusti Allah. Terus ngeten niki. Terus ya, mergane nyambut gawe apa wae. Ngurusi anak apa wae, aja sampe ngurbanno sembahyang. Pesene Gusti Allah. Lek kate ngurbanno sembahyang, ketoke ana donya sukses, mule dietet-tetet kula kali sampean. Ya. Dietet-tetet coro. Salah gak ana sing nulungi. Kabeh maidu ngletek kliru ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Aja sampe kula kali sampean dadi wong sing tuna. Wa akhraja lan ngriwayataken sapa Al Hakim Imam Hakim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awaluma iftaradallahu ala ummati. Kawitane perkara sing Gusti Allah niku wau wajibno. Kene apa diwajibno? Saking sayange Gusti Allah teng umate Nabi Muhammad. Krana apa? Umat-umat sebelumnya itu sudah pengalaman kabeh. Ya apa? Ojo nganti umatnya Nabi Muhammad ini merosot kaya umat-umatnya Nabi Bien. Krono Gusti Allah wis sumpah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Gusti Allah bakal ngekei Nabi Muhammad niku sampai Gusti Kanjeng Nabi niku Muhammad niku mang lego puas. Lalek kula kali sampean sembayang ketika ini Gusti Allah. Kon jalu opo kira-kira sing puas. Oh, pabrik duit. Ngono sampean paling. Iya. Jadi Nabi Muhammad. Wallahi la arda. Demi Allah Gusti. Sing kula jalu niku. Pun sampai umat kula sijai kancrit. Ono neraka. Lah niki akhiri. Kula kali sampean digongkon sembah. Kawitane barang sing diwajibno ditugasno Allah ala umatina ngene umatku iku mang as-shalawatul khamsu. Ngene iku sembahyang limang waktu. Wa awalumalan kawitane amal. Kawitane perkara yurfa'u kang dilaporno min akmalihim dari perbuatan-perbuatan kelakuan-kelakuan umatku besok sing paling pertama dilaporno iku as-shalawatul khamsu. Mbayang limang waktu. Wa awwalu ma yus'aluna min akmalihim. Kawitane perkara yus'aluna kang di takoni sapa umatku min akmalihim saking kelakuane umatku besok kula kali sampean lek ana kuburan pertama kali lek takon niku sing ditakoni masalah as-shalawatul khamsu sembahyang limang waktu. Mari kula kali sampean ditakoni kon kenal ambek wong iki. Lek kula kali sampean ahli sembahyang, ahli maca selawat, selalu rindu nang Kanjeng Nabi, pasti kula kali sampean iku maca ngene. Gini iki rupane Kanjeng Nabi Muhammad niku. Bener kon. Wis, malaikat jo macam-macam niki mate Nabi Muhammad sing sopan lek nglakon-lakoni. Leres ta? Pangeran sampean niku Gusti Allah. Nggih leres. Oten pertanyaane nggih ya. Krana wis iso jawab umat Nabi Muhammad. Bareng anak-anak kula kali sampean, man rabbuka? Ditakoni sapa iki? Oh niki ta. Niki Ronaldo niki. Aduh Ronaldo rek. Kon gak kenal lah. Lah kula biyen bal-balan dari bendino. Ronaldo jari malaikat sapa Ronaldo iki keplak iki kon langsung nuansae siji maneh sapa pangeranmu muni sapa pangeranmu ngono wis gemeter ya tapi lek kula kali sampean muni sapa iki Nabi Muhammad niku oh Nabi Muhammad sampean umat Nabi Muhammad ah nggih leres ta kitab sampean niku Al-Qur'an nggih sampeyan mboten tau maca ngoten. Enggak, tapi kula wonten Qur'ane. Ya wis sak popo. Lho ngoten lho. Enak. Niku sebab kakehan maca selawat. Sampeyan akeh-akehne. Sampeyan gak percaya budhal dhisik nang segok kono. Lek gak sampe keliru kula sampeyan balik temen kula. Nek kula percaya mergane kula akeh maca selawat. Ngoten mawon. Besok lek wis mari manro buka sembayangi dia ketetet. Iya. Wa awwal pun dia. Faman kana doya sya'ai'an minha. Sopone wong doya'a sing remeno gawe gampang nyembranakno setitik minha saking sembayang. Gampang wis. Tutupno pegawaian di sik sik suwe lho muni gampang wis ngoten-tene lho berubah pisan iya ya apa lek kapan wong iku gampang no yaqulullahu tabaraka wa taala Gusti Allah niku krana kula kali sampean si umat Nabi Muhammad Gusti Allah ngomong ngeten unduru hal tajiduna li abdina filatan malaikat iki umat Nabi Muhammad. Nggih napa Gusti? Deloken, deloken. Bekne wong iku mang uripe biyen tau nglakoni sembahyang sunat qobliyah utawa ba'diyah. Gusti Allah ngomong ngoten dari min salatin saking sembahyange deloken iki deloken. Sabar Gusti Allah. Oleh nakoni kula kali sampean iki malaikat dawane nyentak. Delok nake disik. Ngoten. Tatimmu nabiha manakoso minal faridoti. Lek wis kon temokno sembahyang sunat qobliyah ba'diyah. Apa sing kurang teko sembahyang fardune bagusono tutupono jangkep pono. Iya. Yeah. Mari wisan. Wanduru fi siyami abdi deloken maneh kawulaku umate Nabi Muhammad iki mang deloken posone fi sahri Ramadana bulan Ramadan Fa ing kana dayya asai'an minhu lek sampe wong iki mang ngremeno dadiya sedina dadiya separo teko poso iku mang banduru ojo kesusukon sentak delok dhisik hal tajiduna li abdina filatan minasiyam deloken biyen iku tau poso sunnah meskipun posoe katutan tatimmu nabiha manakoso gawin jangkepi apa sing kurang saking posone wanduru deloken maneh fi zakati abdi oleh zakati kaula kuwi kumang fa ing kana dayya asai'an minha lek kapan oleh bayar zakat iku cuma sekedar gawe pantes-pantesan sapa rek Kaji Mahmud duwe toko gedhe yo tapi wis zakat digawe jamaah nang masjid tok cek negati ilok no wedi diilok no uang gak wedi nang ngene Gusti Allah niki katane iya wong dagang-dagang sugi-sugi ku wedi diarani tangga-tanggane medhit gak nekakno gak bayar zakat dikei wong pira tapi dhewe gak wedi nang Gusti Allah gak gelem ngitung sak benere bayar zakat pira iya hati-hatiin nek ana donya slamet ana kuburan ijen sampean iya donya wis dirempak anak-anak durung karuan eling nang wong tuwa sing kene lara kabeh ati-atien panduru hal tajiduna li abdina filatan min sadaqatin deloken wong sing sugi-sugi ku mang wis ngetokno zakat apa durung zakate jangkep apa durung lek ne kurang deloken apa wong iku biyen sugene ahli sedekah apa tambah sugi tambah medhit tambah perhitungan ya gak usah ndelok wong liya ngrayahi awake dhewe ae lek akeh sedekahe gawe ana jangkepane zakat sing kurang wadzalika birahmatillahi wa adlihi oleh Gusti Allah alus sopan ngongkon malaikat ngoten sebab gedene welase Gusti Allah lan adile Gusti Allah fa in wujida fadlan apabila pahala-pahala sunat itu mendapatkan kelebihan wudi'a fi mizanihi diletakkan pada timbangannya wakilalahu bareng sembahyang sunat sodako sunat sembarang sunat iku mang wis didelek ana timbangan mari ngono dadi abot ilalahu waran malaikat ngomongo sing sopan nang umate Nabi Muhammad iku mang ngomong yo napa Gusti udkhulil jannata masruron monggo panjenengan kula teraken nang kene swarga sing seneng sampean. Lho, ngomong ngono lah enak. Mari kita koni sopan. Monggo jenengan kula teraken nang kene swarga. Metuki sembarang sampean kene seneng. Ya Allah, lek ngono aku ana donya. Olehku ngrebut sembayang, olehku sampai ngene iki mang ana gawene. Ruang ngono aku biyen sembayang tok. Lho iku lak biyen nang ya. Muga-muga mawon cerita hadis yang diceritakan ngoten niku wau menggugah iman kula kale panjenengan sehingga yang keliru muga-muga disepuro ambek Gusti Allah, sing kurang ditambeli ambek Gusti Allah, umur dadi barokah ditulungi ambek Gusti Allah. Amin ya rabbal Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna